Jika tiap orang digugat, harus menjadi pintar. 1001 jawab meluncur dengan segera. Bagaimana saya bisa lebih pintar dengan IQ 100, dia 125? Bagaimana saya mungkin mau bertanding? Memang dia sudah lahir dengan IQ 150, sementara saya di bawahnya. 1001 alasan bisa dilanjutkan terlalu banyak untuk berargumentasi. Saya tidak bisa seperti dia. Memang adalah sebuah kebodohan kalau IQ saudara 100 mau bertanding supaya jadi 150. Padahal itu kemampuan natural yang ada pada diri. Tak perlu disangkali. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kau pernah tahu berapa kemampuanmu dan apakah kau sudah berpikir maksimal atas dasar kemampuan? Maka berpikirlah 100% sesuai dengan kemampuan yang ada, dan itulah kenikmatan kehidupan. Tak perlu membandingkan diri dengan yang lain, karena memang Anda unik pada diri sendiri. Tak perlu menggugat dan menyesali diri kenapa tidak seperti yang lain, karena memang tak penting itu di kehidupan. Karena yang menjadi penting adalah apa yang Anda lakoni dalam keseharian. Maksimal, itu harus. Sehingga dengan demikian saudara berperan dan memainkan peran yang maksimal dalam kehidupan. Maksimal sebagai wujud mengapresiasi apa yang Tuhan kehendaki. Maksimal sebagai satu nilai tinggi yang saudara kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maksimal sudah semestinya Anda wujudkan. Inilah nilai-nilai hidup kita yang bisa kita lakoni dalam keseharian kita. Bagaimana kita menggapai yang maksimal sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri? Maka dengan demikian Anda telah hidup yang semestinya dan bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan menjadi bekal diri. Tak perlu lihat yang lain, tapi perlu menghitung diri. Berapa kemampuan yang ada? Sekarang cobalah berhitung. Apakah Anda sudah maksimal? Atau justru sangat menyedihkan karena Anda sangat minimal memakai potensi diri yang ada? Mungkin orang berkata Anda pintar, mungkin orang berkata Anda berbakat, tapi sesungguhnya bakat yang Anda kembangkan baru 3 dari 6 yang ada. Kecerdasan saudara baru di level 7 dari tingkat 10 yang saudara punya. Jadi maksimallah, pikirkan, temukan, maksimalkan. Semoga Anda mendapatkan. Bersama saya, Bigman Sirait.